Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajurmiyah babul mansubati minal asma, bab isim-isim yang dinasab. Kita sudah mempelajari tentang tanda-tanda nasab ada fathah, ada ya, ada alif, naam, ada kasrah, naam. Kita juga telah mempelajari isim-isim apa saja yang menggunakan tanda-tanda tadi. Maka pembahasan saat ini ialah tentang sebab isim-isim tersebut dinasab. Kenapa dinasab? Ah, ini. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mansubatu khamsata asyar. Isim-isim itu dinasab karena menjadi salah satu dari 15 kedudukan, ya. Wa ya al-maf'ulu bih. Wa minhu al-munada kama sayati bayanu. Yang pertama, karena menjadi maf'ul bih, termasuk pembahasan maf'ul bih ialah munada, seperti yang akan datang penjelasannya. Wal basdar wa yusamma al-maf'ul al-mutlaq. Kemudian menjadi masdar atau yang disebut dengan al-maf'ul mutlak. Wa dharful zaman wa dharful makan yusamma maf'ula bi yusamma al-maf'ula fi. Dikasih al, ya, al-maf'ula fihi. Kemudian menjadi dharf zaman atau dharf makan yang disebut dengan al-maf'ul fi. Wal maf'ulu li ajli. Kemudian menjadi maf'ul li ajli wal maf'ul ma'ah. Kemudian maf'ul ma'ah wal musyabbah bil maf'ul bi dan yang menyerupai maf'ul bi. Wal hal wat tamyiz wal mustasna. Kemudian jadi hal, tamyiz dan al-mustasna. Wa khobaru kana wa akhwatiha menjadi khobar kana wa akhwatiha. Wa khobarul huruf al-mushabbaha bilaisa dan menjadi khobar huruf yang menyerupai laisa. Wa khobaru af'alil muqarabah dan menjadi khobar af'alil muqarabah. Wasmu inna wa akhwatiha dan menjadi isim inna wa akhwatiha. Wasmullah allati linafil jinsi dan menjadi isim la allati linafil jinsi. Wattabi' lil mansub atau menjadi tawabi' dari matbu' yang nasab. Wa huwa arba'atu asya kama taqaddam dan ini ada 4 macam seperti yang telah lewat. Nah, fi masail Al-mas'alatul ula al-mansubat khamsata asyara. Masalah pertama, isim yang dinasab itu ada 15. Al-awwal al-maf'ulu bih wa minhu al-munada kama sayati bayanu. Al-thani al-masdar isam al-maf'ul mutlak. Dikurang mim al-mutlak. Al-thalis da'ful zaman wa da'ful makan wa isamma al-maf'ul afi. Al-rabi al-maf'uli ajlih. Al-khamis al-maf'ul ma'ah. Al-sadis al-mushabah bil-maf'ul bih. Al-sabi al-khal. Al-thamin al-tamyiz. Al-tasi al-mustasna. Al-asya khabarukana wa akhwatiha. Al-khadi asya khabarul khuruf al-mushabah bilaysa. Al-thani asya khabaru af'alil muqarabah. Al-thalith asya ismu inna wa akhwatiha. Al-rabi asyar ismul la'alati lafil jinsi. Al-khamis asyar at-tabi lil mansub wa huwa arba'at wa syiak kama taqaddam. Naam. Ini 15 al-mansubat minal asma' akan dibahas satu per satu. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fih, maf'ul li'ajri, maf'ul ma'ah, al-musyabbah bil maf'ul bih, na'am, al-hal, al-tamyiz, al-mustasna, na'am, akan dibahas. Khobaru kana wa akhwatiha sudah dibahas dalam bab kana wa akhwatuha, jadi tidak diulangi lagi. Khobarul huruf al Bilaisa, ini juga sudah dibahas dalam pembahasan Al-Khuruf Al-Mushabah Bilaisa. Khobaru Af'alil Muqarrabah juga enggak dibahas lagi karena sudah dibahas dalam bab Af'alil Muqarrabah atau Qada wa Akhwatuha. Ismu Inna wa Akhwatiha juga enggak dibahas lagi karena sudah dibahas dalam bab Inna wa Akhwatuha. Ismul la'alati lafil jinsi juga enggak dibahas lagi karena sudah dibahas dalam bab la'alati lafil jinsi. Nah, at-tabi' lil mansub bau arba'atu asya. Ini ada taukid, badal, ataf, na'at, insyaallah dibahas ya. Na'am. Qala al-mu'allif rahimahullah al-maf'ul bih. Yang pertama tentang maf'ul bih. Al-maf'ul bih wal ismu alladhi yaqa'u 'alaihi al-fi'lu. Maf'ul bih itu adalah isim yang menjadi objek perbuatan atau penderita ya. Nahwu darabtu Zaidan. Raqibtul fars wattaqullaha wa aqimus shalah. Zaidan al-farsa lafdzul jalal Allah as-salata semuanya maf'ul bi. Wa huwa ala qismaini dhahir wa mudmar. Fadzahir ma taqaddama dzikru wal mudmar qismani bittasil. Nahu akramani wa akhwatuhu wa mufasil nahu iyaya wa akhwatuhu wa qad taqaddama dhalika fi faslil mudbar. Maf'ul bi ada dua macam, ada yang dhahir, ada yang mudbar atau dhamir. Yang dhahir sudah disebutkan tadi contohnya Zaidan, Al-Faros, Allah, As-Solata. Sedangkan maf'ul bi dhamir atau mudmar ada dua. Ada yang mutasil, mahal nasab, yakni akramani dan saudara-saudaranya. Dan mufasil, mahal nasab, yakni iyaya dan saudara-saudaranya. Itu semuanya juga telah dibahas dalam pasal tentang isim dhamir. Wal aslu fihi ayyata akhara anil fa'il. Hukum asalnya maf'ul bih itu diakhirkan dari fa'ilnya. Nahwu wa waritha Sulaiman Dawuda. Sulaiman fa'il, Dawuda fa'il, maf'ul bih. waqad yataqaddamu 'alal fa'ili jawazan, terkadang maf'ul bi itu mendahului fa'ilnya. Ada yang bersifat jawazan, boleh. Nahu daraba sa'da Musa. Naam. Sa'da maf'ul bi Musa fa'il. Ini sa'dan gitu ya. Nah. Daraba sa'dan Musa. Karena kalau dua-duanya i'rabnya muqaddarah, maka maf'ul bi harus diakhirkan ya. Daraba sa'dan Musa. Si Musa memukul Sa'd. Jadi pakai alif ya, tanwin. Wa wujuban, ada yang sifatnya wajib. Nahwu zanasyajarata nuruhu. Ada yang wajib maf'ul bi mendahului fa'ilnya. Seperti zana asyajarata nuruhu. Wa qad yataqaddam 'alal fi'li wal fa'il, terkadang juga maf'ul bi itu mendahului fi'il dan fa'il. Kama taqaddama fi babil fa'il, sebagaimana yang telah lewat dalam bab fa'il. Wa minhuma udmira amilhu jawazan, ada juga maf'ul bi yang amilnya dibuang atau disimpan secara jawazan. Nahu qalu khairan wa wujuban fi mawadi, dan ada juga yang amilnya dibuang secara wajib di beberapa tempat. Naam. Pembahasan tentang al-maf'ul bih fihi masail, ada beberapa permasalahan yang dipelajari. Al-awwal al-maf'ul bih wal ismul mansub alladhi yaqu alaihi al-fi'lu. Ini definisinya. Maf'ul bih itu ialah isim nasab yang menjadi objek fi'il ya. Nahwu darabtu Zaidan raqibtul farasa. Darabtu Zaidan, aku memukul Zaid. Raqibtul farasa, aku menunggangi kuda. Darabtu tak fa'il, Zaidan maf'ul bih. Raqibtu tak fa'il, al-farasah maf'ul bih. Nah, kalau di dalam pernyataan disebutkan al-maf'ul begitu saja, maka yang dimaukan ialah maf'ul bih ya. Nah, misalkan kedudukannya sebagai maf'ul, maksudnya ialah maf'ul bih. Jadi kalau penyebutan maf'ul secara mutlak, enggak ada embel-embel lainnya, bihi atau fi atau ma'a atau li'ajli atau mutlak, maka yang dimaukan adalah maf'ul bih. Itu kaidah ya. Atsaniyah, masalah yang kedua, an-nasibu atau nasibul maf'ulu bi naw'ani. Enggak pakai al. Nasibul maf'uli bihi naw'ani. Yang menasabkan maf'ul bi ada dua macam. Awalan al-fi'lul muta'addi. Yang pertama ialah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan maf'ul bi ya. Naam. Nahwu qawli ta'ala wattaqullaha, wa qawli ta'ala wa aqimus salata. Allah itu maf'ul bi. Amilnya wattaqu fi'il muta'addi. As-salata maf'ul bi. Amilnya ialah aqimu. Thanian ma ya'malu amalal fi'il muta'addi. Amil yang kedua adalah yang beramal seperti fi'il muta'addi. Berarti ini bukan fi'il muta'addi, tapi dia bisa beramal seperti fi'il muta'addi. Kasmil fa'il, seperti si fa'il. Nahwu Zaidun Raqibun Farasan. Zaidun mubtada, Raqibun khobar, Farasan maf'ul bih. Mana amilnya? Raqibun, isim fa'il yang beramal seperti fi'il muta'addi. Wasmil fi'li yang kedua isim fi'il. Nahu daraki Zaidan, temuilah Zaid. Zaidan maf'ul bih, amilnya ialah daraki, isim fi'il. Wal masdar nahu a'jabani darbuka Zaidan, aku sangat kagum dengan pukulanmu terhadap Zaid. A'jabani dhamir mutakallim maf'ul bih, darbuka fa'il. Zaidan maf'ul bih, Zaidan maf'ul bih, yang menasabkan ialah darbuka, masdar yang beramal seperti fi'il muta'addi. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsah, al-maf'ul bi 'ala qismain, dhahir wa mudmar. Maf'ul bi itu ada dua macam, ada yang dhahir, ada yang dhamir. Fadhahir ma taqaddama dzikru, yang dhahir berarti selain dhamir. Contohnya sudah disebutkan tadi. Wattaqullahu wa aqimus shalah, darabtu Zaidan, dan yang lain-lain. Wal mudmar kismani, yang berbentuk domir ada dua, mutasil, yakni domir mutasil mahal nasab. Nahu akramani wa akhwatuh, yakni contohnya akramani dan saudara-saudaranya. Maksudnya ialah akramahu, akramahuma, akramahum, akramaha, akramahuma, akramahunna, akramaka, akramakuma, akramakum, akramaki, akramakuma, akramakunna, akramani, akramana. Nah, taib. Nah, tapi enggak selalu berbentuk akramahu. Pokoknya fi'il muta'addi kalau bersambung dengan dhamir mutasil mahal nasab, maka dhamir mahal nasab itu menjadi apa? Maf'ul bih, ya. Nah, seperti haddatsahu, haddatsahuma, haddatsahum, ya. Pokoknya setelah fi'il muta'addi, ya. Nah, wa mufasil, dan domer mufasil, ini domer mufasil mahal nasab. Nahu iyaya wa akhwatu, iyaya dan saudara-saudaranya. Itu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ini semuanya. Naam, kalau terletak setelah fi'il muta'addi atau ada fi'il muta'addi di depannya, maka menjadi maf'ul bi. Wa taqaddama dzalika fi faslil mudbar, itu semuanya sudah disebutkan dalam pasal tentang isim dhamir. Naam. Rabi'ah, masalah yang keempat, al maf'ul bi lahu thalathu halat. Maf'ul bi itu memiliki tiga keadaan. Al-awwal at-ta'khir wa huwa al-aslu. Yang pertama diakhirkan, yakni diakhirkan dari fa'ilnya. Fi'il, fa'il, maf'ul bi. Ini hukum asal. Waqad yakunu jawazan, ada yang hukumnya jawaz. Nahwu daraba Zaidun amran. Zaidun fa'il, amran maf'ul bi. Seandainya dibalik, daraba amran Zaidun, ya enggak apa-apa, ya. karena maf'ul bih yang diakhirkan ini sifatnya jawazan. Wa qad yakunu wujuban, terkadang hukumnya wajib mengakhirkan maf'ul bih. Nahwu daraba Musa Isa, Musa fa'il Isa maf'ul bih. Li wujudil labs, karena adanya kesamaran. Ini enggak jelas mana fa'il mana maf'ul bih, maka hukum asalnya ialah fa'il dulu baru maf'ul bih. Nah, Musa i'rabnya muqaddar, Isa i'rabnya muqaddar, enggak jelas rafa' nasabnya, ya kan? Maka hukum asalnya ialah diakhirkan maf'ul bih-nya. Nahu innama daraba Zaidun Amran li'annahu maksur, atau yang dibatasi pengertiannya, jadi maf'ul bih yang dibatasi pengertiannya harus diakhirkan. Innama daraba Zaidun Amran, sesungguhnya Zaid hanya memukul Amr, berarti hanya Amr yang dipukul, berarti maf'ul bih-nya maksur, pengertiannya dibatasi, harus diakhirkan. Tsani, keadaan yang kedua, atau wasud maf'ul bih ada di tengah, berarti antara fi'il dan fa'il, maf'ul bih-nya di tengah. Imma jawazan nahwu daraba Amran Zaidun, ada yang sifatnya jawaz, boleh. Contoh daraba Amran Zaidun, Amran maf'ul bih, Zaid fa'il, ini di tengah antara fa'il dan fa'ilnya. Wa imma wujuban, ada yang sifatnya wajib, nahwu innama daraba Amran Zaid li khasril fa'il, ada yang sifatnya wajib, di antaranya untuk membatasi pengertian fa'il. Contoh innama daraba Amran Zaidun, sesungguhnya yang memukul Amr hanyalah Zaid, berarti yang melakukan tindakan memukul itu hanya Zaid, fa'ilnya dibatasi pengertiannya, maka maf'ul bih wajib di tengah antara fi'il dan fa'ilnya. Ats-tsalits at-taqdim 'alal fi'li wal fa'il, yang ketiga mendahului fi'il dan fa'ilnya. Imma jawazan, ada yang sifatnya jawaz, boleh. Nahwu Amran daraba Zaid, Amran maf'ul bih, mendahului fi'il fa'ilnya. Wa imma wujuban, ada yang sifatnya wajib. Nahwu man darabta, siapa yang kamu pukul, man maf'ul bih muqaddam. Wujuban ya, karena berupa isim istifham yang wajib di permulaan, sehingga ya wajib didulukan daripada fi'il fa'ilnya. Diqaunihi lahu usatul kalam, karena maf'ul bih berbentuk lafadz yang harus di permulaan kalam. Nah, jadi keadaan maf'ul bih ada tiga ya, at-ta'khir, at-tawassut, at-taqdim alal fi'li wal fa'il. Nah, semuanya ada yang jawazan, ada yang wujuban. Al-mas'alatu al-khamisah, al-asru fil nasib lil maf'ul bi ayyakuna madhkuran kama taqaddama dhikru. Hukum asalnya amil yang menasabkan maf'ul bi itu disebut, enggak dibuang ya, sebagaimana dalam contoh-contoh yang disebutkan tadi. Amil yang menasabkan maf'ul bih selalu muncul, selalu disebut, enggak dibuang. Ini hukum asal. Wa qad yuhdhafu jawazan idza dallat 'alaihi qarinatun. Terkadang amilnya dibuang, sifatnya jawazan, boleh. Kalau ada qarinah yang menunjukkannya, kita bisa mendeteksi mana amilnya, maka silakan dibuang. Nahwu qawli ta'ala qalu khairan, khairan maf'ul bih, mana amilnya, dibuang. Qarinahnya lihat ayat sebelumnya ya, madza anzala rabbukum ya, qalu khairan ai anzala rabbuna khairan, nah, gitu ya. Ada qarinah yang menunjukkan keberadaan amil itu, maka silakan ambilnya, dibuang, itu jawazan. Wa taqdir anzala khairan bidalili madza anzala rabbukum, dengan dalil adanya lafaz madza anzala rabbukum sebelumnya, ya, minal ayati qabla, dari ayat sebelumnya. Al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang keenam, qad yukhdafu an-nasibu lil maf'ul bi wujuban. Terkadang amil yang menasabkan maf'ul bi itu dibuang sifatnya wajib. Jadi langsung nyebut maf'ul bihnya, amilnya wajib dibuang. Fi ma ya'ti, dalam bab-bab berikut ini. Nah, ini perhatikan baik-baik. Al-awwal fil amsal wa nahwiha, ini dalam ungkapan-ungkapan amsal itu, atau semisalnya seperti ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu maf'ul bih. Mana amilnya? Wajib dibuang. Takdirnya jitu ahlan wa nazaltu makanan sahlan. Nah, aku datang sebagai keluarga, seperti keluarga. Wa nazaltu makanan sahlan, aku menempati tempat yang mudah, itu ahlan wa sahlan. Cita ahlan wa nazalta makanan sahlan. Itu kalau menyambut orang yang datang, ahlan wa sahlan. Cita ahlan, engkau datang dianggap sebagai keluarga sendiri. Wa sahlan, nazalta makanan sahlan, engkau telah menempati tempat yang mudah. Silakan, ahlan wa sahlan. Tsani fil nu'ut al maqtu'ah ila nasbi lil madhi aw lidham. Yang kedua, naat-naat maktuk yang dinasab untuk pujian atau celaan. Asalnya naat itu kan mengikuti apa? Manutnya atau matbu'nya, ya. Tapi ini tidak ikut manutnya, tidak ikut matbu'nya, malah dinasab. Maka namanya ini naat maktuk menjadi maf'ul bih. Kalau untuk pujian, maka takdirnya bisa amdahu atau yang semisalnya ya, akni pokoknya, akni atau yakni. Nahu alhamdulillahi alhamidah, segala puji itu hanya untuk Allah. Harusnya kan alhamidi, yang maha terpuji, ya kan? Tapi malah dinasab alhamidah. I'rabnya beda dengan man'utnya. Namanya na'at maktu. Alhamidah menjadi maf'ul bih. Takdirnya ialah a'ni alhamidah, membuang amilnya secara wajib. Nah, ini dalam ilmatahi, untuk muji. Untuk celaan, a'udhu billahi minasyaitani, harusnya kan arrojimi. Nah, kita nasabkan arrojima. Naatnya maktu, tidak sama dengan i'rab man'utnya, sehingga dia dinasab menjadi maf'ul bih yang wajib membuang amilnya. Takdirnya ialah a'ni arrojima, itu yang lidam untuk tujuan celaan. Al-thalis fil ismil mustaghal anhu, pada isim mustaghal anhu. Ini dalam bab istighal, ya, nanti akan dibahas dalam bab tersendiri, ya. Istighal itu ada yang mas'ghul anhu, ada yang mas'ghul, ya. Naam. Nahu saliman alimhu, saliman alimhu, saliman maf'ul bih alimhu. Naam, si salim ajari dia, ai alim saliman alimhu. Amilnya wajib dibuang, takdirnya ialah alim, sama dengan yang disebutkan itu. Nanti dibahas, ya, dalam pembahasan tersendiri al-istighal. Naam. setelah ini ada istighol, nanti akan dibahas ya. Nah, Rabi fil ikhtisas, yang keempat dalam bab ikhtisas. Nah, ikhtisas itu biasanya setelah dhamir mutakallim kemudian isimnya dinasab, padahal kan setelah dhamir mutakallim yang mufasil itu dirafa jadi khobar biasanya ya, tapi ini kok dinasab, ini ikhtisas. Nahwu nahnu al-misriyina kiramun, kami terkhusus orang-orang Mesir adalah orang yang mulia. Aina khusu al-misriyina, al-misriyina tadi jadi maf'ul bih yang wajib membuang amilnya karena ikhtisas, nanti juga dibahas dalam bab ikhtisas ya. Ciri-cirinya tadi setelah dhamir mutakallim ya, nahnu atau ana ya, setelah itu isimnya dinasab ya, ini ikhtisas untuk membanggakan kaumnya atau membanggakan dirinya ya. Nah, atau untuk mempertegas jati diri, ini ikhtisas. Al-khamis fit tahdir, dalam masalah tahdir yaitu mengingatkan mukhatab dari sesuatu yang jelek atau berbahaya. Nahwu ra'saka was-saifa ay ikhdar ra'saka, atau hati-hati kepalamu ya, jangan sampai kena sabet pedang ya. Raksaka langsung dinasab, tahdir ambilnya wajib dibuang, yaitu ihdar. Al-asada, awas hati-hati dengan singa. Ai ihdaril asada, al-asada maf'ul bih, wajib membuang ambilnya karena tahdir. Nah, as-sadis fil iqra' ini dalam bab iqra'. Iqra' ini berarti menganjurkan mukhatab untuk melakukan sesuatu yang baik. As-sabr, hendaknya kamu sabar. Ai ilzam as-sabr. Yang maksudnya diganti bawah ya, ilzam as-sabr. Tak pakai hamzah itu, hapus saja hamzahnya. Ilzam sabr. As-sabiq fil munada, dalam bab munada. Ini munada, munada itu maf'ul bih, amilnya dibuang. Nah, diwakili oleh huruf nida. Nah, ya Aba Salman, Aba Salman dinasab munada ya, maf'ul bih, mana amilnya dibuang. Ai unadi atau ad'u Aba Salman. Nah, ini tempat-tempat ambil yang menasabkan maf'ul bih dibuang. Nah, taib Allah taala a'lam bissawab. Allahu subhanahu, apakah subhanahu termasuk naat matuk? Tidak, subhanahu itu masdar yang selalu nasab menjadi maf'ul mutlak yang membuang amilnya ya. Nah, bukan naat matuk tapi maf'ul mutlak. Subhana itu selalu nasab menjadi maf'ul mutlak ya, masdar itu. Yeah. Dalam masalah yang keempat tentang dunna, disebutkan bahwasanya hab dan ta'alam tetap fi'il amr. Tapi pada masalah yang kelima katanya fi'il qulub semuanya beramal madi. Jadi apa amalan fi'il ta'alam? Ini salah kesimpulan ya. Af'alul qulub itu fi'il madinya bisa beramal, selain fi'il madinya juga bisa beramal seperti fi'il madi, bukan hanya beramal pada fi'il madinya ya. Nah, terus apa amalnya fi'il ta'alab dan hab? Ya dia khusus untuk ini dalam bentuk fi'il amar ya. Nah, khusus ini ya, ma'ada selain hab dan ta'alam selalu berbentuk fi'il amar, jadi fi'il madinya mudhari'nya enggak bisa. Nah, jangan sampai salah paham, ini salah paham nanti salah jawab ya. Nah, tolong dimurja'ah lagi ya. Nah, apa artinya akni? Yakni, aku maksud akni ya, yang yakni gitu aja dalam bahasa yaitu ya, yakni yaitu ya. Wallahu ta'ala muswab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.